Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Man habada al-ayata falyaqra. Iqra'u. Barakallahu fiikum. Kita merojaah sejenak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifa." Tolong diartikan. Ini yang nyandar di tiang Palembang, antum Abdul Aziz ya? Ya, coba silakan diartikan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifa. Ini Rizki Pak ya, Adam. Iya, Rizki Ciki ya. Ya. Silakan dengarkan. Taib ahsanta, sesungguhnya aku berhadapkan wajahku untuk Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hanifa. Maknanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mukbilan alai, menghadap Allah, menunjukkan ibadah hanya kepada Allah semata, serta mu'ridan amman siwa, berpaling dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Itulah akidah yang beliau pegang kuat-kuat. Dan tidak hanya keyakinan beliau saja, tapi seluruh para nabi, para rasul. Mereka intisari dakwahnya adalah menyeru kepada tauhid. Qala Allahu 'azza wa jalla, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus kepada sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul pun, melainkan telah kami wahyukan padanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak diibadahi kecuali saya, kata Allah, maka kalian ibadahilah saya. Ibadahilah Allah Subhanahu wa taala semata. Wa qala subhana wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut. Dan sungguh-sungguh telah kami utus pada setiap umat, setiap generasi, seorang rasul. Bihadil kalimah, dengan membawa seruan kalimat ini. Apa kalimat seruannya? Kalimatnya ialah ani'budullaha wajtanibu taghut. Kalian ibadahilah Allah, wahai kaumku, dan jauhilah taghut, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan suruh mengikuti agama bapaknya Ibrahim alaihi salam. Qala Allahu azza wa jal, walaqad uhiya ilaik an ittabi' millata abikum Ibrahim. Naam. Thumma uhayna an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Thumma uhayna an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian telah kami wahyukan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittabi', agar engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. 6. Taib. Jadi agama tauhid ini ikhwan adalah agama seruan para nabi dan para rasul. Jadi kita harus pegang kuat-kuat tauhid ini. Sekian banyak keistimewaan orang yang mati membawa tauhid. Sekalipun dia terjatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa besar, selama dia mati di atas tauhid, maka masih ada harapan dia untuk masuk ke dalam surga. Hadis bitaqah la yakhfa 'alaikum. Hadis tentang bitaqah. Orang yang meninggal memiliki lembaran-lembaran catatan. Pada setiap lembar sejauh mata memandang isinya kejelekan. Sehingga dia merasa pesimis apa ia bisa masuk ke dalam surga. Namun dia memiliki kalimat la ilaha illallah. Memiliki bitaqah, kartu yang tertulis padanya la ilaha illallah. Setelah ditimbang, malat bihina la ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah lebih berat mengalahkan sekian banyak catatan dosa tadi. Lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Seandainya engkau datang kepadaku, kata Allah, maknanya meninggal dunia menghadap saya membawa sepenuh bumi berupa kesalahan selain syirik, selain kufur. 6. Kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak berbuat syirik, benar-benar akan aku datangkan pula kepadamu sepenuh bumi berupa ampunan. Impas. Subhanallah. 6. Bahkan ada yang belum sempat melakukan sholat, baru mengucapkan la ilaha illallah, perang bersama Rasul, meninggal dunia. Jannah. Pegang kuat-kuat, fahami baik-baik tauhid. Pegang kuat-kuat sampai ajal menjemput kita semua. Amin rabbal alamin. Namun bukan berarti maknanya lantas meremehkan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. 6. Itu makna wajjahtu wajhiya lillati fatara samawati wal ardh hanifa. Wa ma ana minal musyrikin, apa arti dari wa ma ana minal musyrikin? Ini mudah. Coba antum. Ya, ini yang ini. Ya. Iya, dan bukanlah saya termasuk orang berbuat syirik. Masya Allah, lancar-lancar. Fataparo'a minasyirki. Nabi Ibrahim berlepas diri dari kesyirikan. Kita masuk ayat setelahnya. Qala al-mu'alif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jal wa hajjahu qawmuhu qala atuhajjunni fillah wa qad hadana wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikuna bih illa ayya syaa rabbi syai'a illa ayya syaa rabbi syai'a. Wasi'a rabbi kula syai'in ilma afala tatadzakkarun. Kurang lebih artinya wa hajahu qaumuh, dan kaumnya telah membantah Nabi Ibrahim dalam keadaan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam telah jelas dalilnya, telah jelas bukti-buktinya. Demikian pula keadaan kaum musyrikin yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah yang menyembah patung? Apakah menyembah bintang, bulan, matahari, atau yang lainnya? Itu telah jelas tentang batilnya, tentang salahnya. Bukti kebenaran tauhid, bukti benarnya ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, yaitu menyeru umat untuk mengibadahi Allah semata, sangatlah jelas. Allah subhanahu wa ta'ala maha mencipta baik langit, bumi, dan seisinya. Sedangkan sesembahan kaum musyrikin enggak bisa mencipta. Menunjukkan batilnya yang mengibadahi selain Allah. Enggak akan mampu mencipta. Jangankan langit bumi, lalat aja enggak bisa. Sesembahan ahli tauhid Allah subhanahu wa ta'ala juga maha esa dalam kekuasaan terhadap alam semesta ini. Kita tengok sesembahan kaum musyrikin, punyakah kekuasaan? Al-jawab tidak. Bahkan sesembahan-sesembahan mereka adalah makhlukun mudabbar. Makhluk ciptaan Allah yang diatur. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengatur alam semesta ini, berkuasa. Sesembahan kaum musyrikin tidak punya kekuasaan sedikit pun. Bahkan patung-patung yang mereka sembah itulah yang dikuasai oleh penyembahnya. Penyembahnya menghendaki suruh ngadep utara, ya utara. Digeser ngadep utara, nurut aja patungnya. Nanti bosan, oh ngadep utara terus. Dibalik oleh penyembahnya ke arah selatan. Patungnya tetap aja akan nurut. Ngadep selatan. Bosan ngambil kampak, hancurkan. Ya pecah juga patungnya. Ini sebagai bukti nyata batilnya sesembahan selain Allah. Demikian pula yang menyembah bintang. Allah menghendaki bintang terbenam, terbit, semua beredar sesuai dengan kepengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kapan bintang itu beredar, apa kapan bintang itu terbit, kapan bintang itu terbenam. Demikian pula bulan, matahari, semua di bawah kekuasaan Allah, di bawah kepengaturannya. Bukankah itu menunjukkan batilnya yang mengibadi makhluk? Dari situ jelas banget sudah batilnya. Yang doa meminta kepada orang sudah meninggal dunia. Lah orang sudah meninggal dunia itu sudah enggak bisa berbuat apa-apa. Justru mereka yang membutuhkan doa dari orang yang masih hidup. Nah, akan tetapi jelasnya hujah orang yang mengibadahi Allah, orang mentauhidkan Allah, dan jelasnya batilnya peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala masih saja ngengkel kaum Nabi Ibrahim. Wa hajahu qaumu, kaumnya masih mendebatnya, masih membantahnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, atuhajuni fillah wa qad hadan. Apakah kalian membantah saya fillah fi amrillah, tentang perkara Allah Subhanahu wa taala, wa huwa tauhidullah, yaitu perkara tentang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hadan, padahal sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepadaku. Nah. Wa la akhafu ma tusyrikuna bih. Saya tidak takut, kata Nabi Ibrahim. Tidak takut akan bencana atau bala atau musibah yang akan ditimpakan oleh apa yang kalian persekutukan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Kenapa Nabi Ibrahim enggak takut, enggak gentar? Karena apa yang disembah oleh kaum musyrikin, apapun bentuknya, pada hakikatnya tidak mampu mendatangkan manfaat, tidak mampu mendatangkan kemadharatan. Sehingga apa yang ditakuti? Keadaan sembah-sembah mereka adalah al-ajiz, lemah. Da'af. Sesembahan-sembahan yang lemah, yang memiliki al-uyub wa naqais min jami'il wujuh, dari segala sisi. Sehingga apa harus ditakuti? Sesembahan tidak bisa berbuat apa-apa, kok ditakuti? Nah, ini diantara samarah buah dari mempelajari tauhid. Kepada Allah Subhanahu wa taala dia takut. Kepada sesembahan-sembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, apakah bentuknya patung, pohon, kuburan, jin, ketakut. Mereka adalah makhluk. Nah, mereka di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah kepengaturannya. Maka dijelaskan dalam sebuah riwayat, jin baru melihat sandalnya Umar bin Khattab sudah lari takut. Maka ahli tauhid jangan takut dengan jin. Nah, di rumah punya kelontang-kelanteng merinding, ini malah berani jinnya dilawan. banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepadanya. Taib. Wasi'a Rabbi kulla syai'in ilma. Rabbku ilmunya telah meliputi segala sesuatu, baik yang zahir, yang batin, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sesembahan kaum musyrikin punya sifat seperti ini? Lagi-lagi tidak. Afala tadzakkarun? Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian ingat bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang hak diibadahi, Allah yang esa dalam penciptaan, esa dalam kekuasaan, esa dalam kepengaturan alam semesta. Sedangkan sembahan kalian, wahai kaum musyrikin, tidak punya kekuasaan, tidak bisa mencipta, tidak bisa mengatur. Alasan apa yang bisa dijadikan hujah untuk membenarkan perbuatan kalian? Enggak ada satu alasan pun. Ma angzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa taala enggak menurunkan sedikit pun bukti kebenaran yang dilakukan oleh mereka, orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tauhid, sekian banyak burhan, al-adillah wal bayyinat. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ayu fa'idatin limujadalati man lam yatabayyan lahul huda. Faedah apa? Atau apa faedahnya membantah orang yang tidak jelas baginya petunjuk? Dia enggak mau memahami petunjuk. Dalam keadaan sudah demikian jelas, bagi dia masih tetap enggak jelas, masih enggak paham, masih ngengkel. Apa faedahnya menghadapi orang model seperti itu? Fa amma man hada. Fa amma man hadahu Allah wa wasala ila a'la darajatil yaqin fa innahu huwa bi nafsihi yad'un nas ila ma huwa alaih. Maka adapun orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan telah sampai kepada derajat keyakinan yang paling tinggi, dia betul-betul yakin dengan sepenuhnya hanya Allah yang hak untuk diibadahi semata. Yakin bahwa sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Enggak punya alasan sedikit pun untuk membenarkan penyembahan kepada selain Allah. Ini pada orang yang Allah berikan hidayah. Dia akan punya keyakinan seperti itu. Keyakinan tentang benarnya penyembahan kepada Allah semata dan batilnya melakukan penyembahan kepada selain Allah. Orang yang seperti keadaannya, fa innahu huwa bi nafsih, maka sesungguhnya dia telah memiliki keyakinan tersebut pada dirinya sendiri. Dia tanamkan keyakinan tersebut pada lubuk hatinya yang paling dalam. bersamaan dia telah menanamkan keyakinan seperti ini pada dirinya, pada lubuk hati yang paling mendalam, yang paling dalam, yad'un nas, dia pun berusaha untuk mengajak orang lain ila ma huwa alaih, mengajak orang lain kepada apa yang dia berada di atas keyakinan tersebut, keyakinan tauhid tadi. Dengan bahasa mudahnya, selain dia tanamkan tauhid pada jiwanya sendiri, dia juga berusaha mengajak orang lain untuk memahami tauhid dan berpegang teguh dengannya. Itu keadaan orang yang Allah berikan hidayah. 6. Saya nukilkan dari kitab yang lain, yaqulu ta'ala mukhbiran an khalilihi Ibrahima hina jadalahu qawmuh fima zahaba ilaih minat tawhid wa nadaruhu bisubahin minal qawl. Dalam ayat ini, ayat yang ke-80, dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memberitakan tentang orang kesayangannya yaitu Ibrahim alaihi salam. Tatkala kaumnya telah membantahnya, fima dhahaba ilahi min at-tauhid, membantah apa yang Nabi Ibrahim alaihi salam telah berpendapat dengannya berupa tauhid. Beliau berpendapat bahwa tauhid itulah yang hak berdasarkan bukti-bukti yang sangat amat banyak. Namun bersamaan dengan jelasnya bukti-bukti yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, nadharuh, mereka mendebatnya, mereka membantahnya dengan subhat-subhat, kerancuan-kerancuan dalam pemahaman yang mereka lontarkan dengan ucapan-ucapannya, ucapan-ucapan kaum musyrikin. Maka dari itu Ibrahim alaihissalam mengatakan, qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan, aitu jadilunani fi amrillah wa annahu la ilaha illahu. Apakah kalian mendebat saya, membantah saya tentang urusan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada sesembahan hak diibadahi kecuali Dia semata? Wa qad bassarani wa hadani ilal haq, yang telah memberikan basirah kepada saya, pengetahuan kepada saya, dan yang memberikan hidayah kepada saya menuju al-haq. Demikian pula wa ana ala bayyinatin min, betul-betul berada atas penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa altafitu ila aqwalikum al-fasidah wa subahikum al-batilah, lantas bagaimana saya akan menoleh kepada pendapat-pendapat kalian yang rusak dan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran kalian, pemahaman kalian yang batil tersebut, untuk apa saya toleh? Saya sudah cukup jelas ala bayyinati min rabbi, sudah cukup jelas di atas penjelasan dari Rabbku bahwa Allah lah yang hak untuk diibadahi, sedangkan apa yang kalian ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah batil, sehingga aku berlepas diri dari kalian. Gamblang sekali. Nah, kita lanjut. Wala akhafu ma tusyriku nabih, aku enggak takut, kata Nabi Ibrahim, apa yang akan ditimpakan oleh apa yang kalian sekutukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku enggak takut sekutu-sekutu yang kalian jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala akan menimpahkan sesuatu kepada saya. Fa innaha lan tadurruni wa la tanfa'a anni minan naf'i syai'a. Kasih tanda tuh ya, kan punya kitab. Maka sesungguhnya sekutu-sekutu yang kalian jadikan tandingan bagi selain Allah Subhanahu wa taala itu enggak akan mampu membahayakan saya. Enggak akan mampu memberikan bala kepada saya. Hakikatnya itu adalah lemah. Yang kalian sembah dari selain Allah lemah. La tu'athiru syai'a, tidak memiliki pengaruh sedikit pun. Wa la tamna'a anni minan naf'i syai'a, demikian pula enggak mampu mencegah dariku kemanfaatan sedikit pun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan kemanfaatan untuk saya, sesembahan-sembahan kalian pun enggak mampu menghalang-halanginya agar supaya enggak sampai kepada saya, tetap akan sampai. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki memberikan kemanfaatan kepadaku, baik pertolongannya, hidayahnya, tetap akan sampai kepada saya. Tuhan-tuhan kalian enggak akan sanggup menghalangi. Di sini camkan baik-baik bahwa Allah Subhanahu wa taala mutafarridun bijal bil manafi wa mutafarridun bidaf'il madar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, Maha Tunggal dalam mendatangkan kemanfaatan dan Maha Tunggal pula di dalam menolak kemadharatan. Maka dari itu, ketika kita mengharapkan suatu kemanfaatan apakah diniyah maupun duniawiyah, panjatkan doa kepada Allah. Gantungkan, sandarkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iringi sebab al-ma'dzun asy-syar'i, yang diizinkan oleh syar'i. Demikian pula sebaliknya, ahli tauhid ketika dia mengkhawatirkan, cemas dari suatu kemadharatan menimpa dirinya, hanya kepada Allah dia berlindung. Yakin betul hanya Allah yang mampu melindungi dirinya. Kemudian iringi usaha agar supaya bisa terhindar dari kemadharatan. Itu tuntutan tauhid, itu kandungan tauhid. Naam. Illa ayya syaa rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tadhakkarun fata'lamuna annahu wahdahu al-ma'bud al-mustahiqqu lil'ubudiyyah. Kalian, bukankah kalian tahu, kalian ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala esa di dalam sesembahan, dan Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mendapatkan peribadahan. Dengan ini selesai dari ayat ke-80. Ilahuna wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.